إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله إخوان في الدين رحمني ورحمكم الله فإن شاء الله تعالى kita lanjutkan dari tafsir surat As-Saff. قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم. Ingatlah tatkala juga Isa alaihissalam, Isa putra Maryam, berkata, hei Bani Israel, umatnya, kaumnya, sesungguhnya aku adalah Rasulullah kepada kalian. Ini juga menunjukkan bahwa memang para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ila kaumihim khawasah. Diutus hanya kepada kaum. Nabi Musa, ya kaumi, wai kaum. Nabi Isa, ya Bani Israel. Karena memang itu kaum yang mereka diperintahkan mendakwai mereka, bertanggung jawab atas mereka. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis muttafaq alaih, "Uti tu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya qabli." Aku diberi keistimewaan di antaranya lima perkara yang tidak diberi bahkan kepada para nabi sebelumku, di antaranya bu'itsan nabi ila qaumi atau bu'itsan nabiyuna ila qaumihim khassah wa bu'itsu ilan nasi 'ammah. Adapun para nabi sebelumku hanya diutus kepada kaumnya saja. Sementara aku diutus kepada seluruh manusia. Maka kalau ada yang mengatasnamakan ada Nabi Isa atau Musa atau yang lain mendakwahkan kepada di luar kaum, ketahuilah itu bukan ada Nabi Isa alaihissalam. Seperti ya diselimpalkan oleh Paulus. Shaul, seorang berkebangsaan Yahudi. Dia yang juga kemudian memerintahkan untuk menginjil ke seluruh dunia. Adapun Nabi Isa alaihissalam kepada kaumnya saja. Dan begitu pula orang-orang Yahudi sampai sekarang ini mereka jaga, ya, mereka hanya memperhatikan orang-orang Yahudi kaumnya saja, tidak kepada ras atau darah keturunan selain bangsa Yahudi. Jadi Yahudi. Adapun masalah ini asalnya mereka Nabi Isa demikian hanya mendakwakan kepada domba-domba sesat dari Bani Israel kaumnya. Namun kemudian Shaul, Paus Paulus yang kemudian merubah ajaran Isa alaihissalam dan memerintahkan menginjil di seluruh dunia. Ini dari di surat As-Saff ayat ke-6 juga di antaranya. Nah, bagaimana Nabi Isa, ingatlah tatkala Isa kata Allah berkata kepada kaumnya, ya Bani Israel, ini Rasulullah ilaikum, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian. Kepada siapa? Bani Israel. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Aku membenarkan apa yang telah berlalu sebelumku dari Taurat. Tidak mengingkarinya, tidak menyelisihinya. Kalau Nabi Isa datang dengan Injil itu untuk menggenapi Taurat dan bukan untuk membatalkan hukum-hukum Taurat. Wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Dan aku pun datang untuk memberi kabar gembira akan datangnya seorang rasul utusan setelahku namanya Ahmad. Ini telah kita bahas di pertemuan yang lalu. Bagaimana di antara salah satu ciri tanda kebenaran seorang nabi, ya, sebelum Nabi kita Muhammad, ya, setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi setelahnya, dan sebelum Nabi Adam tidak ada nabi sebelumnya. Namun di antara itu, ciri-ciri nabi yang benar disebutkan sebagaimana Syekh Asadi yang lalu kita baca, yusaddiqu bin nabiyyi sabiq wa yubashshiru bin nabiyyi lahiq. Selalu nabi yang benar membenarkan nabi sebelumnya, membenarkan para utusan Allah sebelumnya, dan memberikan kabar gembira akan datangnya rasul setelahnya. Pasti demikian. Karena mereka sebagaimana kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna ma'syaral anbiya dinuna wahid. Ya. Nahnu ikhwatun li Allah. Kami sebagaimana para nabi dan saudara seayah. Ya, abuhum wahid wa ummahatuhum syatta. Bapaknya satu, ya jadi jalur yang satu, ya, Ibrahim dan terus ke atas sampai Adam, tapi ibunya berbeda-beda. Ada yang dari jalur Saraf, ada yang Hajar. Dan agama kami satu. Tauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sekalipun syariat dan tata cara beribadahnya berbeda-beda. Baik. Kemudian disebutkan, ya kemarin telah kita sebutkan bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi kita maktuban indahum fit Taurat wal Injil. Alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil. Nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertulis, mereka dapati tertulis di sisi mereka dari Taurat dan Injil. Dari Taurat masih ada sampai sekarang yang asli. Ada Injil kebanyakan sudah bukan dicetak dengan kitab aslinya kecuali di Vatikan, namun diterjemahkan ke berbagai macam bahasa. Dan entah sengaja tidak mereka menerjemahkan, ya. Kalau tidak membuang mereka menerjemahkan, ya, termasuk nama-nama seperti lembah Makkah, nama lain Makkah. Diterjemahkan dengan Wadi Buka dalam bahasa Arab sudah melenceng, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, di Bible Indonesia lembah tangisan. Nabi Muhammad yang terpuji disebut akan datang puji-puji, akan datang terpuji. Nama orang tidak boleh diterjemahkan, sebagaimana nama tempat tidak boleh diterjemahkan. Itu sebagian dari cuplik dan di Taurat pun masih ada. Dan ini hanya didapati oleh mereka-mereka yang belajar serius mendapati, ya, yaitu manuskrip kitab aslinya. Maka tidak jarang atau mereka yang betul-betul mempelajari asli mereka menemukan kebenaran. Ada maksud bagaimana yang disebut An-Nasara Abdullal Walad-Dali, mereka karena mereka hanya ikut-ikutan pendahulu mereka tanpa ilmu. Dalam majaa'ahum min bayyinat qalu hadza sihrun mubin. Ketika datang kepada mereka keterangan-keterangan, mereka mengatakan ini adalah sihir yang nyata. Telah diingatkan, telah diberitakan akan datang setelah Nabi Isa alaihissalam. Nabi, namanya jelas, sifatnya jelas. Namun ketika telah datang kepada mereka, sebenarnya telah kita singgung. Bisa dilihat di kitab Al-Jawabus Sahih Liman Baddala Dinal Masih, kitab milik Syekhul Islam Taimiyah, yang artinya jawaban yang benar bagi siapa yang merubah-rubah ajaran Nabi Isa al-Masih. Nah, disebutkan di sana bagaimana mereka pertama kali melihat ciri-ciri kenabian ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengakuinya, masih menganggap itu sebagai nabi. Tapi mereka berat mengikutinya dan pendahulu mereka rapat dan kumpul apa yang kita katakan kepada umat kita. Maka mereka menyimpulkan, kita katakan saja ini nabi, tapi untuk bangsa Arab. Mereka punya nabi, kita punya nabi. Dan ini diutus bukan untuk kita. Tiap nabi diutus kepada kaumnya, dan kita bukan kaumnya. Tapi mereka masih mengaku ini nabi. Ya, karena tanda-tandanya jelas dan berbagai macamnya. Ya. Terus yang mereka mengimani, Raja Najasyi, ya, beriman, berislam, ya, meninggal di kaumnya. Nah, tidak ada yang mengurusi, menyolati. Maka Nabi menyolatinya gaib, sholat gaib di Masjid Nabawi. Karena ada di antara mereka Irakel mengakui kebenaran dakwah Islam, ini betul-betul Nabi. Namun karena khawatir kekuasaannya hilang, tidak ingin ditinggalkan rakyatnya dan dijatuhkan dari raja, maka dia tetap memilih di atas agamanya. Karena hawa nafsu. Al-Muhim, keterangan dengan jelas, Al-Bayyinat sekian banyak, namun mereka mengingkari. Kemarin kita sebutkan di paragraf terakhir, kalimat terakhir di keterangan ayat 6 tersebut dari kalam Syekh Sa'di rahimahullah. Alam maja'ahu, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika datang kepada mereka, maka ketika ia datang kepada mereka, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi basyara bi Isa, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diberitakan kabar gembira kedatangannya oleh Isa alaihissalam. Bil bayyinat, beliau datang dengan al bayyinat, ay al adillatul wadihah ad-dalatu ala annahu hu, dengan bukti-bukti yang terang, yang jelas, yang menunjukkan bahwa beliau memang orangnya yang ditunggu-tunggu, ya, pada kletos, atau istilahnya apa, Nabiul Khatamul Nabiyyin, penutup para nabi, yang ditunggu-tunggu, ya, penutup para nabi. Jelas banyak tanda menunjukkan beliau wa annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqan, dan bahwa beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah betul rasul utusan Allah dengan benar. Qalu hadza sihrun mubin, mereka justru berkata, qalu mu'anidin lil haqq mukadzibin, menjawab dengan menentang kebenaran dan mendustakan beliau, hadza sihrun mubin, ini adalah sihir yang nyata. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, wa hadza min a'jamil ujab, atau wa hadza min a'jamil ajaib, ini adalah termasuk di antara perkara yang paling mengherankan. Ar-rasul alladhi qad wadahat risalatuh, seorang rasul yang datang sungguh telah jelas kerasulannya, wa sarat abyan min syamsin nahar, bahkan bukti dan tanda-tandanya lebih jelas daripada matahari di siang bolong. Yuj'alu sahiran bayyinan sihru, mereka menjadikannya, menuduhnya sebagai seorang penyihir yang jelas sihirnya. Fahalitil khudlan a'zam min hadha, maka adalah, adakah bentuk, ya, penelantaran, kehinaan yang lebih besar daripada ini? Wahalitil iftira' abladu min hadha iftira', adakah tuduhan, ya, rekaan, buat-buatan yang lebih tinggi daripada ini, yang lebih besar daripada ini? Alladzi nafa'anhu ma kana ma'luman min risalati, yang menjadikan, menafikan segala apa yang maklum telah diketahui tentang kerisalan beliau. Wa athbata lahu ma kana 'abadun nas anhu, dan menetapkan justru untuk beliau suatu sifat yang beliau adalah orang terjauh daripada sifat tersebut. Apa itu? Penyihir. Ya. Dinafikan dari Nabi Muhammad sebagai seorang rasul, padahal jelas sekali tanda kerasulannya. Banyak sekali. Ya, orang-orang yang di saat itu sebagian mereka. Ada yang mengetes. Ya Muhammad, nas'aluka an salat la ya'lamuhunna illa nabi, kami akan menanyaimu tiga perkara ya Muhammad, tidak ada yang tahu jawabannya kecuali dia pasti seorang nabi. Ditanya tiga perkara, ada ma apa awalu ta'am alil jannah, apa makanan pertama alil jannah, kabidul hamd, hati ikan paus. Apa, kenapa anak laki-laki keluar ada yang perempuan, ada janin keluar jadi jabang bayi, ada yang kelamin laki-laki, ada yang perempuan. Dan kenapa ada yang mirip bapaknya, ada yang mirip ibunya. Kadang si laki-laki mirip bapak, kadang si anak laki-laki mirip ibunya. Kadang anak perempuan keluarnya seperti ibunya jenis kelaminnya, tapi sifatnya, mukanya, wajahnya, bentuknya seperti bapaknya atau keluarga dari bapaknya. Dijawab, ada jenis kelamin yang menentukan maka siapa yang dia masuk terlebih dahulu, mendahului. Ya. Ada pun menentukan kemiripan dengan bapak atau ibu, mana yang lebih mendominasi, apakah sel sperma atau sel telur yang menang, yang mendominasi, maka itu menentukan kemiripan. Dan semua dibenarkan oleh orang Yahudi. Ya. Dan zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam belum ada USG, belum ada mesin, belum ada subhanallah seperti alat-alat canggih sekarang bisa mendeteksi bagian dalam tubuh, ya, dengan berbagai macam, belum ada di zaman itu. Dan ada perkara yang mereka tanya lagi, tapi mereka tidak suka jawabannya, ya. Siapa Roh Kudus yang turun kepada para nabi Musa, Isa? Jadi jawab Jibril adalah, dan ketika aduhuna, itu malaikat musuh kami. Yahudi tidak suka dengan jawaban itu yang semacam itu. Itu mereka mempertahankan hawa nafsu. Alakul dan mereka, ini salah satu contoh bagaimana mereka melihat, mencermati, menanti-nanti Rasul akhir zaman, membandingkan, mencocokkan dengan ciri-ciri yang mereka pelajari. Bahkan kenapa beberapa kabilah Bani Israel Yahudi tinggal di sekitaran Madinah? Ada Bani Qainuqa, ada Bani Qurayza, ada Bani Nadir, apakah yang di Khaybar atau di tempat lain di sekitaran Madinah? Tidak lain tidak bukan, setelah mereka hancur oleh Babilonia di Yerusalem terus-terusan ya, karena dosa mereka akhirnya ditindas dan berbagai macam ya. Tadinya mereka yang menguasai Yerusalem, Palestina sekian lama, akhirnya mereka yang tertindas ya, di apa, di diskriminasikan hingga mereka bertengkar. Di antara mereka banyak yang mencari tempat, mendekati tempat hijrahnya Nabi akhir zaman. Bahkan mereka ketika berperang dengan kabilah-kabilah musyrikin di sekitar kabilah Arab ya, yang bukan bangsa mereka ya, silih berganti mereka kadang menang kalah. Mereka selalu menyebut, awas kalian nanti kalau datang Nabi akhir zaman maka pasti kami akan dimenangkan atas kalian. Awas nanti kalau datang Nabi itu. Maka bangsa Arab pun sudah tidak asing. Kalau akan ada seorang Nabi yang ditunggu-tunggu, orang yang sering menyebutnya. Tapi ketika ternyata Allah pilih dari Bani Ismail sebagai hukuman juga atas mereka, betapa banyak mereka mengkufuri nikmat ya Allah SWT berikan dan Allah muliakan Bani Israel. Ya, kami utus kepada mereka yaitu nabi-nabi, bahkan yang memimpin selalu nabi ya. Karena Bani Israel tasusumul anbiya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, selalu dipimpin oleh para nabi. Kullama halaka fihim nabiyyun khalaqa ba'dahum nabiyyun akhar, setiap meninggal dunia nabi diganti setelahnya nabi. Ala la nabiyya ba'di, adapun ketahuilah tidak ada nabi setelahku. Ya. Maka mereka dengki dan iri karena ini dari Bani Israel, bukan dari Bani Ismail, bukan dari Bani Israel. Sebagai mereka terangkan ya, Paulus di Bibel, kami adalah umat orang-orang ya, keturunan orang merdeka, bukan keturunan budak. Maksudnya menyinggung Hajar alaihissalam. Nabi Muhammad SAW putra Nabi Ibrahim, keturunan Nabi Ibrahim, tapi dari budak perempuannya yaitu Hajar. Sementara mereka dari Ishak itu Yakub bin Ishak, Yakub itu namanya Israel, Yakub bin Ishak bin Ibrahim, dari istrinya yang pertama yang sah yang merdeka yaitu Sarah. Namun Allah Subhanahu wa taala menunjukkan dalam banyak tanda kekuasaannya. Allah itu memuliakan siapa yang Allah kehendaki, bukan karena derajat pangkat keduniaan, bukan karena status sosial, bukan karena harta kaya raya, bukan karena yang lainnya, tetapi inna akramakum indallahi atqakum. Maka Allah pilih nabi akhir zaman bukan dari Bani Israel. Dan itu juga peringatan diingatkan oleh para ulama ketika sebagian negara-negara bangsa Arab ingin mengganti ideologi mereka bukan dengan Islam, dengan aturan-aturan yang bukan dari Islam. Ada yang bakti ya, kebangkitan ya, sosialis di Irak. Ada yang syuyu'i ya, mirip partai sosialis, sebagiannya bahkan komunis di Yaman Selatan, beberapa yang lain. Diingatkan oleh para ulama, kalau kalian ingin mencari kejayaan ya, tidak akan menambah kejayaan kecuali semakin terpuruknya kan. Ya, diingatkan oleh kita, diingatkan dengan kalamnya Umar bin Khattab, nahnu qaumun aizanallahu bil Islam, kita ini kaum yang Allah jayakan dengan Islam. Dulu bangsa Arab ini betul-betul suatu umat yang tidak diperkirakan, tidak diprediksi bakal menguasai dunia. Orang Romawi, orang Persia tidak merasa terusik dan terganggu atau terancam sama sekali dengan keberadaan mereka. Kalau dibandingkan dua peradaban besar saat itu, Romawi, Persia, dengan jumlah pasukannya, Romawi dijuluki dengan Aramron, pasukan penggulung seperti ombak yang jumlahnya itu banyak sekali sejauh mata memandang, itu lengkap dengan tamengnya, dengan jubah besinya, jauh itu kelihatan pasukan yang begitu besar. Romawi. Versinya begitu. Kalau Sarab ini sudah tidak punya pimpinan, satu kabilah perang dengan yang lainnya, ya kecil-kecilan, peralatan sangat jauh. Ya. Kalau kita ibarat sekarang ya, ya tank lawan andong lah gitu kasarnya. Apa perlengkapan yang mereka luar biasa, Manjani dan yang lain-lain. Ya, bangsa Arab cuma seperti itu, kecil, centang berenang, ya, saling bermusuhan, dendam kesumat satu dengan yang lain. Namun kenapa bisa dicaya? Pilihlah. Diingatkan oleh para ulama. Ya. Kalau hitung-hitungan angka ya, 10-100 orang lawan satu menang mana? Menang 100 lah. Tapi kam min fi'atin qalilat ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Betapa banyak golongan kecil mengalahkan golongan besar bi'idznillah. Dan kembali ke situ, maka ketika bangsa Arab meninggalkan ajaran yang membuat mereka berjaya, seperti kata Imam Malik, ya, la yasluhu akhiru hadhil ummah illa bima salluha bihi awwaluha, tidak bakal menjadikan baik akhir umat ini kecuali dengan cara yang telah menjadikan baik generasi awal. Kalau akhir umat ini mau jadi baik, mau berjaya, contoh bagaimana dulu generasi awal umat ini berjaya, dulu mereka makan riba, makan harta darah babi, haram yang berbagai macam, nikah tanpa batas, hubungan seksual berbagai macam, kezaliman. Tapi masa jahiliyah habis dengan datangnya cahaya Islam. Ya. Maka kata Imam Malik, tidak akan bisa jadi baik akhir umat ini kalau tidak dengan cara apa yang telah menjadikan baik generasi awal. Kalau sekarang ada yang berkata sulit kampung saya, tahun saya, wah jauh gitu. Mereka tenangnya cuma dukem atau mungkin sebagian anak jalanan atau mungkin yang di sawah situ enggak pernah kenal ini itu. Nah, bukankah mereka juga muslimin? Belum kenal jadi agama. Dan sebagian mereka jawen atau sebagian mereka kepercayaan yang lain parah mana dengan di masa jahiliyah? Paganisme bukan hanya Lata Uzza, ratusan di sekitar Ka'bah dan berbagai macam. Dan itu bismillah bisa kemudian terdikis dan bisa dibersihkan, dipilislah. Maka la kayasuna rahmatillah, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah, kata Allah Subhanahu wa taala. Sekali yang Allah kehendaki, idza arada syai'an an yakuna lahu kun fayakun. Allah katakan jadi maka jadi. Nah, itu diingatkan. Sebagaimana dulu Bani Israel, Allah ganti akhirnya Nabi, Allah pilih tuh akhir zaman yang ditunggu-tunggu nabinya ternyata bukan dari Bani Israel, dari Bani Ismail. Orang Arab sekian banyak, tapi lihat Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Tirmidzi, kutubus sittah, semuanya nggak ada orang Arab. Imam Bukhari, Imam Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, semuanya ajam di daerah sekitar Uni Soviet, Rusia. Turmut di Sirasat, yang sekarang itu belakangnya Tantan itu, Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan dan seterusnya, daerah Bukhara dan seterusnya. Mereka mawali, mbah-mbahnya bekas budak dan mbahnya ada yang masuk Islam karena sahabat bilang, karena ini, karena ulama tertentu, akhirnya dia pun dinisbahkan. Tapi asalnya mereka ajin, sebagian mereka bahkan budak tawan, itu Allah tidak menunjukkan ya. Siapa komitmen dengan Islam, bukan masalah siapa atau siapa dari ras mana dari atau apa, tapi inna akramakum indallah atqakum. Maka demikian pula juga ya, Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui mana yang Allah pilih. Maka jangan pernah kita merasa kemudian ya kita ini yang dibutuhkan, ya. Namun kita yang butuh terhadap Islam. Jangan kemudian merasa Islam, ya, dan dakwah ini butuh kepada kita. Allah mudah menghilangkan kita, mengganti kita dengan yang jauh lebih baik, lebih berilmu, bahkan lebih banyak. Mudah. Maka seorang bagaimana? Dan itu pernah kita bahas. Ya. Kalau bila Arabu amanna kullam tu'minu walakin kulu aslamna. Dan kemudian disebutkan mereka mengatakan la tamunnu alayya islamakum. Pernah kita bahas tafsir, jangan kalian mengungkit-ungkit keislaman kalian. Mereka kaum yang besar, kabilahnya sebagian Arab dusun, Islam itu jadi kuat karena kami. Kabilah kami ini hebat, berperang buahnya, kabilahnya. Islam jadi kuat sekarang karena kami masuk Islam. Lah kamu nuai aliyah Islamakum. Ya. Kullah kamu nuai Islamakum. Nabi diperintahkan mengatakan ke mereka, jangan kalian mungkit-mungkit di hadapanku. Ya. Islam itu jadi terbantu dengan kami masuk Islam. Oh, Indonesia jumlah terbesar, pasukan terbanyak. Gimana kalau jamaah haji enggak ada Indonesia? Oh, bangkrut itu. Oh, subhanallah. Ya. Boleh saja cinta negeri, tapi jangan berlebihan. Kemudian merasa seakan-akan karena kita umat yang banyak, kemudian Islam yang butuh kita, ya. Haji itu butuh untuk kita datang, kita yang butuh. Barakallahu fiikum. Maka ini sebagai pelajaran bagi kita. Mereka menanti-nanti datangnya seorang Nabi. Namun ketika datang Nabi Muhammad SAW, yang disebutkan tandanya abyan min syamsin nahar, lebih jelas daripada matahari siang. Tapi karena hawa nafsu, karena kedengkian, karena tidak suka, ini juga kita harus berhati-hati. Nah, tidak sukaan bisa menyeret. Ya. Apakah memang karena mungkin kita menolaknya karena mungkin kedustaannya, atau mungkin karena penyimpangannya, atau hal yang lain, atau karena batas ketidaksukaan. Ini hal yang harus kita waspadai. Di ayat yang ketujuh, Allah SWT katakan, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang membuat-buat kedustaan atas nama Allah? Wahyu yuda ilal Islam, sementara dia diseru kepada Islam. Siapa yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat kedustaan atas Allah? Padahal dia sedang diajak, diseru, diajak kepada Islam. Wallahu la yahdil qaum adh-dhalimin, dan Allah tidak akan memberi hidayah kaum yang zalim. Syaikh mengatakan, wa man a'lamu mimman iftara 'ala Allahi kabira, siapa yang lebih zalim daripada yang membuat-buat kedustaan atas nama Allah? Bihada, dengan perkara tadi, di antara contohnya menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian menuduhnya dengan tuduhan-tuduhan yang tidak-tidak. Ya, mereka tahu ini orang jujur, al-amin, waras, orang dikenal kejujur, tapi dituduh sebagai sahir, majnun, orang gila, penyihir. Atau dengan kedustaan yang lain. Ya. Atau membuat-buat kedustaan yang lain, termasuk atas Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berputra, Allah satu dari tiga, tadi sudah walhal annahu la uzra lahu, dan kondisinya bahwa tidak ada uzur baginya orang yang membuat kedustaan atas nama Allah. Wa qad qata'at hujjatuhu, dan telah terputus hujjahnya. Dengan apa? Dengan diutusnya Rasul. Kalau ya kaum yang ahli fatrah masih akan ada ujian, ya. Atau ya mereka kalau betul-betul ya, dan itu ada beberapa kaum yang berulama tentang ada sebagian mereka yang masih mengimani ajaran Nabi sebelumnya, ya. Namun ketika sudah diutus seorang Nabi, itu adalah tanda iqamatul hujjah, menegakkan hujjah. Siapa yang beriman masuk jadi golongan beriman, para sahabatnya dan yang beriman, dan yang tidak maka telah tegak hujjah atasnya. Li'annahu yuda'a ilal Islam, kenapa terputus hujjahnya atas Yasa'li? Karena dia telah diseru kepada Islam, telah sampai kepadanya dakwah Islam. Wa yubayyana lahu, dijelaskan kepadanya, bibarahimi wa bayanati, dengan keterangan-keterangannya dan penjelasan-penjelasannya yang gamblang. Wallahu la yahdil qaum adh-dhalimin. Ya, penjelasannya jelas al-Islam. Ketika disebutkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam diantaranya diutus liyunzira alladziina qalu ittakhadallahu walada, agar dia Nabi Muhammad memberi peringatan kepada orang yang mengatakan Allah mengambil seorang putra. Apakah Uzair putra Allah Yahudi? Apakah Isa putra Maryam putra Allah? ada disebutkan di bahasa terdahulu oleh kitab, disebutkan di Nukil Syahrabi, di kitabnya Manzilatul Ustadz Islam, kedudukan Isa dalam Islam, itu ada bahasa-bahasa anak-anak Allah, tapi itu majaz ataupun kiasan, kalau benar ada. Dan bukan yang hakiki. Dan disebutkan dalam Al-Quran, qalu qala tibarut, dan Nasara mereka mengatakan, nahnu abna'ullah wa ahibba'u. Kami adalah putra-putranya Allah dan kecintaan. Maka orang yang baik, orang yang soleh, orang yang disebut dan menyebut putra-putra Allah dan bukan putra sungguhan, bukan hakiki. Namun mereka menganggap betul-betul Allah beranak. Saya dijelaskan dalam Islam bagaimana Yahudi menuduh Maryam berzina, ya, dan ini putranya lahir anak zina. Sementara Nasara menganggap ini anak Tuhan. Dan Nabi Muhammad SAW menjelaskan, ya, ini anak manusia, betul-betul mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, lahir melalui rahim Maryam, ya, dan Allah lebih, tidak lebih ajaib daripada penciptaan Adam tanpa bapak, tanpa ibu, satu, tanpa laki-laki, tanpa perempuan, manusia pertama, dan Hawa tanpa ibu dari tulang sulbinya Adam, hanya dari unsur laki-laki, tanpa unsur wanita. Dan Nabi Isa dari unsur wanita, ibunya aja, tanpa unsur laki-laki. Ketiga-tiganya adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan kalau mereka menganggap ini anak atau Tuhan karena yang semisal, maka yang itu tidak lebih atau demikian lebih menakjubkan sebagaimana penciptaan mukjizat Allah Subhanahu wa taala, tanda kekuasaan Allah. Disebutkan wallahu la yahdil qaumal zalimin, dan Allah tidak memberi petunjuk kaum yang zalim. Dan kezaliman apa yang lebih besar daripada kesyirikan? Alladzina la yazaluna ala zulmihim mustaqimin, yang mereka senantiasa di atas kezaliman mereka, ya, ya, terus istiqomah, mustaqimin, istiqomah di atas kezaliman mereka. Apa itu kesyirikan terbesar? Dan mungkin diikuti dengan kezaliman yang lain. La taruddum anhu mau'izatun wa la yasjuruhum bayanun wa la burhan, tidak mengembalikan mereka, ya, dari, ya, dengan mau'izah, nasihat, tidak pula mencegah mereka penjelasan ataupun keterangan. Khususan ha'ula'i zalama al-qa'imin bil muqabalatil haqq liyardu. Terkhusus mereka-mereka orang-orang zalim yang senantiasa menghadapi kebenaran untuk menolaknya, waliyan suru al-batil, dan untuk mereka membela kebatilan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.